126. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersua melalui radio kebanggaan kita dan radio yang kita sayangi, yaitu Radio Republik Indonesia, dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk membahas secara lebih mendalam dan mengkaji secara lebih jauh lagi tentang keterangan ayat 126 dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Dan inilah jalan Tuhanmu, yaitu jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat 126 ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari keterangan ayat terdahulu. Kalau di dalam keterangan ayat 126, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa agama Islam adalah agama cahaya bagi kehidupan umat manusia dan juga alam semesta. Di mana agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk bagi kepada manusia dalam agar dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Di dalam ayat 126 ini Allah kembali menegaskan bahwa keberadaan agama Islam atau syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan dengan wahaza. Inilah ya. Haza, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, terkadang ditujukan untuk Al-Qur'an dan terkadang juga ditujukan kepada Islam, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wahaza, dan ini adalah untuk menunjukkan kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat, inilah untuk menegaskan secara lebih kuat lagi bahwa keberadaan Al-Qur'an dan keberadaan agama Islam itu adalah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Wahaza siratu rabbika. Ini adalah jalan Tuhanmu. Ini adalah jalan Tuhanmu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dengan begitu indah menggambarkan tentang bagaimana memahami makna daripada siratu rabbika. Kata beliau bahwa ketika seorang manusia membuat jalan, maka orang yang menempuh jalan itu akan percaya bahwa jalan itu akan mengarahkannya kepada tujuan. Nah, bagaimana lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini adalah jalan Tuhanmu atau ini adalah jalanku, kata Allah, maka seharusnya manusia lebih yakin lagi dan memegang dengan erat bahwa ini adalah satu-satunya jalan terbaik dan arahan terhadap kehidupan manusia agar dapat dijalani dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan dunia dan juga kepentingan hidup di akhirat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir bersama kita Ustaz-Ustaz dari tim Safir Al-Azhar. Ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Syafiar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Terlihat di ayat 126 dari surat Al-An'am ini kata-kata suratu rabbika mustaqima yang tadi baru Ustaz jelaskan, jalan Tuhanmu yang lurus. Dan kemudian ada juga disebutkan nur tadi, cahaya, yang perlu kita cermati ini. Kenapa kok agama ini selalu diilustrasikan dengan jalan, dengan cahaya, suatu hal yang memang terlihat nyata di hadapan kita. Jadi disebutkan ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal kita sering melihat jalan yang lurus. Apa maksud jalan yang lurus? Nah, kenapa kok disebutkan agama ini jalan yang lurus untuk selanjutnya misalnya? Ada juga di sini cahaya atau nur. Kenapa kok disebutkan dengan cahaya? Istilah bahwa agama itu merupakan nur. dan kebalikannya adalah zulumat. Maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Iya, bagus sekali pertanyaannya Ustadz. Bahwa penggambaran tentang agama atau Al-Quran itu sebagai suatu jalan yang lurus, karena pada dasarnya jalan yang lurus itu adalah jalan yang paling cepat untuk mencapai tujuan. Iya. Atau kalaupun jalan itu tidak lurus, tapi sifat jalan itu yang lurus akan mempercepat seseorang untuk sampai kepada tujuannya. Nah, begitu banyak kepercayaan, begitu banyak keyakinan-keyakinan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang dia turunkan kepada umat manusia itu adalah satu-satunya jalan yang tercepat untuk merealisasikan kebaikan kehidupan bagi umat manusia. Iya. Baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat. Artinya begini, jangan pernah merasa ragu dengan agama Islam ini, karena pasti dia akan dapat merealisasikan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Iya. Atau kalau kita gambarkan Pak Ustadz, bahwa semua orang ingin ketika dia berjalan, dia akan menginginkan jalan itu lurus, nyaman, tenang, supaya cepat sampai ke tujuan. Diilustrasikan agama ini dengan jalan yang lurus, supaya seperti kata Ustadz tadi, orang ingin mencari kebahagiaan itu mudah. Karena agama ini memang mudah hakikatnya, digambarkan dengan jalan yang lurus. Begitu juga hidup dengan cahaya itu mudah dibandingkan hidup di dalam kegelapan. Maka gambaran yang kasat mata yang dialami oleh manusia yang terindra itu digambarkan sebagai nilai-nilai agama. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak asing dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Iya, betul sekali. Ada satu hal yang sering saya ulang-ulang dalam setiap pertemuan melalui radio ini adalah bahwa sangat disayangkan sekali ketika manusia tidak mempergunakan kecerdasan berpikir di dalam kehidupan itu dibawa ke dalam kecerdasan berpikir terhadap agama. Artinya begini, ketika dia tahu bahwasanya setiap orang menginginkan jalan yang paling cepat untuk sampai kepada tujuan. Sayang sekali ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ini adalah jalan yang lurus, jalan yang paling cepat, kenapa dia tidak pernah mengambil jalan itu, atau katakanlah kenapa dia tidak menempuh jalan itu dan malah memilih jalan yang lain. Begitu juga ketika manusia di dalam kehidupan ini dengan kecerdasannya dia tahu bahwasanya namanya gelap itu tidak enak. Yang namanya terang itu adalah sesuatu yang nyaman, ya kan? Kita saja di dalam kamar kalau tiba-tiba mati lampu, kita akan kebingungan begitu. Nah, kenapa ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama ini sebagai penerang jalannya, sebagai penerang kehidupannya, kenapa itu tidak dia lakukan? Ini yang disayangkan sekali, karena kecerdasan di dalam berpikir untuk kepentingan kehidupan itu dimengerti oleh banyak orang, akan tetapi untuk memahami pesan-pesan agama ini malah tidak dipergunakan. Kalau kita lihat di sini Ustaz, secara tata bahasa ada kata hada yang menunjukkan di sini kepastian Allah Subhanahu wa taala dengan jalan Allah atau jalan Tuhanmu itu adalah jalan yang lurus, kan begitu. Di sini juga kita lihat ayat qad fassalnal ayati liqaumin yadzakkarun, kan begitu. Sesungguhnya di sini ada penguatan takkid, kan gitu Ustaz. Berarti kalau orang yang berpegang kepada jalan Allah, yaitu apa, di sini Allah telah menjelaskan orang yang pandai mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran kami, kan begitu. Kita contohkan apa, begitu luar biasanya kita nih Ustaz Zainal Arifin, banyak orang yang hebat, kan begitu ya, tapi tidak mau tunduk dengan apa, kebesaran dan keagungan Allah, kan begitu. Munculnya apa, congkak, idealis yang berlebihan dan sebagainya. Satu yang kalau kita lihat sekarang ini Ustaz, ini kan ada otak nih Ustaz, ya kan, otak yang ada di kepala kita ini kalau kita lihat agak kemering, itu sebetulnya bentuknya sujud itu Ustaz, ya kan. Otak aja yang begitu luar biasa yang digunakan untuk pikiran kita itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali, kan begitu. Itu sebetulnya mengajak kita untuk apa? Selalu berpegang teguh kepada jalan Allah, yaitu manhaj. Manhajnya apa? Islam, kan gitu. Selalu apa? Khudu, tawadu, rendah diri, itulah yang Islam. Ya, sehingga apa? Tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dalam hidup, sehingga apa? Kita benar-benar dengan tanda-tanda kebesaran Allah selalu mengambil satu iktibar dan pelajaran. Iya. Gitu. Jadi Yezak Karun ini, Ustaz Perdana dan Ustaz Sapiar, selain iktibar dan pelajaran, itu juga berasal dari kata-kata zikir. Zikir. Nah, mungkin Ustaz Perdana bisa lebih jauh menerangkan li kaum Yezak Karun ini. Kenapa kok hanya kaum Yezak Karun saja? Atau di ayat yang lain liqaumi yatafakkarun gitu, dan apa bedanya antara tafakur dengan tazakkur gitu? Iya, kata-kata yazakkarun yaitu adalah maknanya berasal dari kata zikir yang artinya mengingat. Kata-kata mengingat ini itu biasa dilakukan setelah melalui yang namanya pemikiran yang mendalam, begitu. Artinya ketika seseorang mencoba untuk merenungi fenomena yang ada di alam semesta ini, maka dia akan sampai kepada suatu tingkatan lagi, yaitu dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Ini tidak akan pernah melupakannya. Artinya kapanpun dia dan dimanapun dia, maka dia akan selalu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdasarkan pemahaman dari pemikirannya tadi. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada masa salaf, dimana seseorang ahli ibadah masuk ke dalam sebuah pasar, sedang rame-ramenya pasar itu. Kemudian selama setengah jam dia terus berzikir di pasar itu. Orang bertanya, wahai ahli, wahai abid, ya ahli ibadah maksudnya, kenapa anda tidak tepat anda berzikir di pasar ini? Begitu, di belanja pasar itu di orang sini. Belanja, orang bekerja mencari uang, kenapa anda malah berzikir? Apa katanya? Ya, aku mengingat Allah di saat-saat orang lain melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah letak letak kualitas keimanan itu yang sudah semakin meningkat. Dia tahu kapan saja kira-kira hatinya itu atau pikirannya bisa dilalaikan, dan di tempat mana saja bisa dilalaikan, dan ini tidak akan membuat dia lupa kepada Allah, karena dia sudah menjadi orang-orang yang yazakkarun. Dimanapun dan kapanpun dia akan tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali itu Ustaz Perdana. Jadi memang di surat Ali Imran ayat 190 kita menemukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi di sini terlihat jelas beda antara zikir dengan fikir. Orang yang zikir itu mengingat Allah kiaman pada saat berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ada yang berkatakan ini adalah dalam waktu sholat. Jadi paling tidak waktu sholat kita ingat Allah. Tetapi ada pendapat yang lebih dahsyat, karena sholat itu kalau tidak bisa berdiri dilaksanakan dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk berbaring. Tetapi ada pendapat yang lebih dahsyat lagi bahwa berdiri, duduk dan berbaring itu adalah hakikat kehidupan manusia. Betul. Karena manusia tidak lepas dari berdiri, duduk ataupun berbaring. Jadi seperti kata Abid, kata Ustaz Perdana tadi, dia berzikir kapan dan dimanapun. Kalaulah berzikir hanya waktu sholat saja, sholat kita itu wajibnya 5 kali. 1 kali 15 menit nggak sampai. 1 jam setengah, 22 jam selebihnya kemana? Kemana Tuhan kita letakkan? Nah, jadi orang yang mengingat Allah itu mengingat kapan dan dimanapun. Sementara fikir itu akan mengarahkan kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya fikir yang cerdas itu juga akan mengarahkan kepada zikir. Akhirnya orang yang berfikir secara cerdas itu akan mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, karena apa yang kau ciptakan ini semuanya sia-sia dan sementara. Dan kemudian orang yang berzikir banyak ini yang ditakutinya satu, yaitu apa? Faqina azabannar. Iya, Ustaz Sabiar, mungkin ada sedikit pertanyaan ini Ustaz Sabiar. Silakan. Terkadang ada kesulitan ketika orang berusaha untuk menggabungkan antara aktivitas zikir dengan aktivitas kerjanya. Bukan, artinya begini. Zikir itu dipahami selama ini suatu kondisi mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allah. Dan itu harus bersila duduk di masjid, harus bersila duduk di masjid begitu. Nah, ketika dia bekerja, dia tidak pernah menggabung, dia tidak pernah mengkombinasikan zikir ini dengan aktivitas kerjanya. Bagaimana kira-kira Ustaz untuk menggabungkannya? Ada upaya atau usaha di situ Ustaz. Yang pertama kita adanya muhawalah, selalu berusaha. Ya, dalam hidup kita harus berusaha, kan gitu. Gak bisa hidup itu bisa berubah kalau kita tidak bisa merubahnya sendiri, kan begitu. Jadi ada usaha di situ. Kemudian masuk yang kedua, tingkatan yang kedua dalam kombinasi antara zikir dengan kerja ini, ya selalu kita mengedepankan hal-hal kebaikan. Dalam artian apa? Sementara ini kadang-kadang ya kita tidak bisa menafikan setiap orang, dia sholat tapi bohongnya jalan terus. Iya. Nah, dia zakat tapi korupsinya masih jalan terus, kan begitu. Ustaz, memang korupsi nggak banyak Ustaz, uang tipnya, kan begitu. Masalah dan sebagainya. Hal yang demikian ini, bagaimana kita mengupayakan amaliah kita itu bisa selalu berseiringan dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tidak bisa ketemu antara yang baik dan yang buruk tadi. Itu sudah pernah kita singgung pada kajian-kajian sebelumnya. Jadi kita mengupayakan dalam perbuatan kita itu kita berusaha untuk yang baik kita lakukan. Hal yang kedua ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, mudah-mudahan dapat membawa kita ke maslahatan. Kalau udah maslahat, aman ya semua, kan begitu. Iya. Ada tambahan Ustaz. Kalau saya tambahkan sedikit bahwa zikir yang dimaksud tadi tidak saya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, tetapi mulai bekerja dengan bismillah, dan menutup kerja dengan alhamdulillah, itu juga berarti kita telah meletakkan pekerjaan kita ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengingat zat Allah bahwa betapa dahsyatnya makna dari bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kita memulai kerja ini dengan nuansa kasih. Betul. Artinya semua yang kita perlakukan ini tidak lepas dengan bingkai kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menutupnya dengan puji syukur kepada Allah. Sehingga apa? Ketika berhasil kita tidak takabur, begitu gagal kita tidak bunuh diri. Nah, ini juga merupakan apa? Makna zikir yang berdampak positif dalam kehidupan, terutama dalam kerja yang Ustaz Perdana tanyakan. Ini mungkin sekedar tambahan. Iya, baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Pada intinya adalah bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir adalah merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia, dan dimanapun kita dan apapun yang kita lakukan, maka tetaplah berusaha untuk tidak melepaskan pikiran kita dan rasa kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita dan tetap memberikan kita kekuatan untuk tetap selalu mengingatnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.